Ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, saling menyapa meski ku masih harapkanmu. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa meski ku masih harapkanmu. Sesungguhnya hatiku tak sanggup menerima, tak lupakan segalanya. Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.